Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah dengan izin dan juga taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali berjumpa di sebuah acara, yaitu acara Indahnya Keluarga Sakinah yang disiarkan secara langsung dari studio Radio Indah Siar. Dan di kesempatan malam hari ini, insyaallah dalam acara Indahnya Keluarga Sakinah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawet hafizahullahu ta'ala, membahas kitab Isyratun Nisa, hukum seputar haid, apa yang boleh dilakukan seorang suami kepada istrinya ketika sedang haid. Dan alhamdulillah Al-Ustaz sudah hadir di studio dan kita akan persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan fawaid dan juga kajiannya di kesempatan malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullahu khairan. Waantum jazakumullahu khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Isyratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab, ma yunalu minal ha'id. Ta'wilu qawlillahi tabaraka wa ta'ala. Yas'alunaka anil mahid, qul huwa adhan. Fa'tazilu an-nisaa'a fil mahyid. Kata beliau dalam judul babnya, apa yang bisa diperlakukan atas istri yang sedang haid. Dan ta'wil, ini tafsir, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah tabaraka wa ta'ala, yas'alunaka 'anil mahyid. Qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa'a fil mahyid. Dan sekaligus tafsir dari ucapan Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Yas'alunaka 'anil mahyid. Mereka bertanya tentang haid. Qul huwa adhan. Katakan bahwa haid itu adalah sesuatu yang ada, satu gangguan, sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisa. Maka jauhilah para wanita di dalam haidnya atau ketika haidnya. Berkata Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawa riwayat hadis tentang masalah ini. Qala haddathana Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu'ib An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam An-Nasa'i akhbarana Amr ibn Ali qala akhbarana Abdurrahman qala akhbarana Hammad ibn Salama qala akhbarana Thabit an Anas radhiyallahu ta'ala anhu قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يأكلوها ولم يشربوها ولم يجامعوها في البيوت. كانت اليهود dulu orang-orang Yahudi إذا حاضت المرأة منهم kalau didatangi haid salah seorang wanita dari mereka لم يأكلوها tidak makan bersama mereka. Walam yusharibuha, tidak minum bersama mereka. Walam yujami'uha, dan tidak menjimai mereka di rumah-rumah mereka. Fa'anzalallahu ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yas'alunaka 'anil mahyid. Mereka bertanya kepadamu tentang al-mahyid, tentang masalah haid. Qul huwa adhan. Fa'tazilu an-nisaa'a fil mahyid. Katakan bahwa itu adalah sesuatu gangguan atau sesuatu yang kotor atau najis. fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah para wanita ketika mereka haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan dekati mereka hingga mereka suci. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siaran kami hormati, disebutkan di sini hadisnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan hadisnya oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kemudian Nabi berkomentar tentang ayat ini, tentang tafsir ayat ini. Faqala Rasulullah sallam, if'alu kull syai'in illa al-jima'. Lakukanlah segala sesuatu. Semua bisa kamu lakukan kecuali jima. Ini ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sahih, dikeluarkan pula di samping oleh Imam An-Nasa'i, juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dalam sunannya. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dan lain-lain rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka para ahlul hadis. Maka ini adalah tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat. Yani hadis ini menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat Allah yang menyatakan dengan kalimat fa'tazilun nisa, jauhilah para wanita, maknanya bukan dijauhi seperti Yahudi, tidak mau makan bersama, tidak mau minum bersama, tidak mau duduk bersama, bahkan dipisahkan 100% atau dipisahkan sama sekali. Bahkan diriwayatkan di zaman jahiliyah mereka sampai mengurung para wanita seperti binatang di dalam kandangnya. Ini khunidina azakumullah. Maka Rasulullah SAW menjawab atau menerangkan bahwa yang dimaksud oleh Allah dengan kalimat fa'tazilun nisa, maknanya jauhilah, jangan dijimai. Titik. If'alu kulla syai. Silakan lakukan apapun yang kamu mau. Apakah berjabat tangan, apa mencium pipi, atau semuanya. Barakallahu fiikum, kecuali jima. Yang tidak boleh hanya jima. Ma yajib 'ala man wata'a imra'atahu fi hali haidatiha. Berarti barakallahu fiikum, larangan adalah jima, yaitu masuknya timba ke sumurnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata Aisyah, yubashiruni wa ana haid. Rasulullah SAW yubashiruni wa ana haid. Yubashir maknanya memeluknya, menciumnya. Yubashir seperti jima, hanya tidak duhul. Dan Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk menutupi kemaluannya dengan kain. Hanya itu saja. Barakallahu fikum. Sehingga bukan berarti tidak boleh makan bersama, tidak boleh bercumbu, tidak boleh mencium, tidak boleh jabat tangan dan seterusnya. Ini berlebih-lebihan. Ini adalah kebablasannya Yahudi. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sangat tegas dan ringkas, if'alu kulla syai'in illa al-jima. Lakukanlah semuanya, silakan, kecuali jima. Tayyib, disebutkan di sini oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, ma yajib 'ala man wati'a imra'atahu fi hali haidatiha. Bagaimana kalau ada suami yang kemudian menjimai istrinya dalam keadaan haid? Wa dhikru ikhtilafin naqilin li khabar Abdullah ibn Abbas. Dan disebutkan berbagai macam riwayat-riwayat yang berbeda-beda dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dibawakan oleh Imam Nasai sekarang, bagaimana kalau ada yang ternyata dia menjimai istrinya dalam keadaan haid. Qala rahimahullah, akhbarana Ishaq ibn Ibrahim. Qala amba'ana Muhammad ibn Ja'far. Qala akhbarana Syu'bah anil Hakam an Abdul Hamid ibn Abdul Rahman ibn Zaid ibn al-Khattab. An Miqsam an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallam bersabda, fil ladhi ya'tim ra'atahu wa hiya ha'id. Rasulullah sallam berbicara tentang seseorang yang mendatangi istrinya Ini menjimai istrinya dalam keadaan haid. Qala yatasaddaq bidinarin aw nisf dinar. Hendaklah dia bersedekah dengan satu dinar emas atau setengah dinar emas. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dalam bab taharah. Dan di samping An-Nasa'i juga Abu Dawud. Disebutkan pula bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud dan juga beberapa ulama yang lainnya. Barakallahu fikum. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan tasaddaq bidinarin au nisfa dinar, hendaklah dia bersedekah satu dinar atau setengah dinar. Qala, riwayat berikutnya, akhbarana Ibrahim ibni Ya'qub qala akhbarana Sa'id ibni Amir qala akhbarana Syu'bah anil Hakam an Abdul Hamid an Miqsam an ibni Abbas fil ladhi ya'ti imra'atahu wa hiya ha'id, tentang seseorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, yang menjimai istrinya dalam keadaan haid. Qala yatasaddaq bidinarin aw niswa dinar. Qala Syu'bah amma hifzi fa marfu'. Adapun hafalanku, kata Syu'bah, maka marfu'. Qala fulan wa fulan innahu kana la yarfa'u. Adapun mereka fulan dan si fulan tidak merafa'kannya. Tidak merafa'kannya artinya tidak mengangkat riwayat itu sampai kepada Nabi. Sedangkan beliau, kata Syu'bah, adapun aku dari hafalanku bahwa riwayat ini marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala ba'dul qawmi ya Aba Bistam haddithna bihifzik. Wa Aba Bistam, coba riwayatkan kepada kami dari hafalanmu. Wada'na min fulan, tinggalkan apa yang dikatakan si fulan. Faqala wallahi ma uhibbu anni haddastu bihadha. Sungguh, aku tidak suka aku menyampaikan riwayat ini. Wasakattu an hadha. Aku enggak mau meriwayatkan yang ini, tapi aku diam dari yang itu. Aku ingin meriwayatkan dua-duanya. Yang merafakkan dan yang tidak merafakkan. Wa anni umirtu fid dunya umra Nuh fi qaumih. Apakah aku diberi umur oleh Allah seperti umurnya Nabi Nuh pada kaumnya? Artinya dia khawatir tidak panjang umurnya, maka dia ingin menyampaikan dua-duanya. Yang merafakkan dan yang tidak merafakkan. Riwayat berikutnya dari Ibn Utsaibah, Hakam Ibn Utsaibah. Qala akhbarana Al-Hasan Ibn Muhammad Al-Za'farani an Muhammad As-Sabbah قال أنبنا إسماعيل بن زكريا ثم ذكر عمر بن قيس عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقع رجل امرأته وهي حائض. Seseorang menjimai istrinya dalam keadaan dia haid. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار. Maka Nabi pun memerintahkan untuk bersedekah dengan setengah dinar. Ini riwayat yang ketiga. Kemudian yang keempat, qala akhbarana Qutaibah ibn Sa'id qala akhbarana Hammad an Abi Abdullah Asy-Syaqri an Al-Hakam an Miqsam an Ibn Abbas fi rajulin ghashiya imra'atahu wa hiya haid, tentang seseorang yang menjimai istrinya dalam keadaan haid. Qala yatasaddaq bidinarin aw nisfa dinar, hendaklah dia bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Wa akhbarana Wasil ibn Abdul A'la qala anba'ana Asbat ibn Muhammad an Ash'ath an Al-Hakam an Ikrimah an ibn Abbas fi rajul yaqa' 'ala imra'ati wa hiya ahha'id. Disebutkan pula riwayat yang kelima sama dari Ibn Abbas, qala yatasaddaq bi dinar aw nisfa dinar, bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Yang berikutnya riwayat dari Qatadah. Qala akhbarana Abu Asim Khushayth ibn Asram An-Nasa'i. Qala akhbarana Rauh wa Abdullah ibn Bakr. Qala, keduanya berkata, akhbarana ibn Abi Urubah an Qatadah an Abdul Hamid an Miqsam an ibn Abbas. Ana rajulan ghasya imra'atahu wa hiya haid, bahwa ada seseorang yang menjimai istrinya dalam keadaan haid. Fa amara an-nabiyyu, maka Nabi pun mengkhabarkan agar dia bersedekah dengan setengah dinar. Bidinar atau setengah dinar. Qala akhbarana Harun ibn Ishaq an 'Abdah an Sa'id an Qatadah an Miqsam an ibn Abbas أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رجلا غشي امرأته. Bahwa Nabi SAW pernah menyuruh seseorang yang menjimai istrinya dalam keadaan haid untuk bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Qala akhbarana Amr ibn Ali, qala akhbarana Asim ibn Hilal, qala anba'ana Qatadah an Miqsam an Ibn Abbasin bimislihi walam yarfa'uhu, tetapi tidak dirafa'kan kepada Nabi, tetapi rafa'ahu Abdul Karim wabayyanahu, dengan Abdul Karim merafa'kannya dan kemudian menjelaskannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, riwayat yang berikutnya dari An-Nasai, Imam An-Nasai rahimahullah, beliau berkata akhbarana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana qala anba'ana Sufyan ibn Uyainah an Abdul Karim an Miqsam an ibn Abbas an Nabi SAW fi alladhi ya'ti imra'atahu wa hiya ha'id, tentang seorang yang menjimai istrinya dalam keadaan haid. In kana dam ghabitan fa dinar, kalau darahnya masih banyak maka satu dinar. Wa in kana fihi sufra, kalau padanya masih sudah ke merahnya sudah kekuning-kuningan, falisfu dinar, maka setengah dinar. Bersadaqah setengah dinar. Qala akhbarana Muhammad ibn Kamil al-Marwazi qala akhbarana atau amba'ana Husaym anil Hajjaj an Abdul Karim an Miqsam an Ibn Abbas anna Nabiya SAW su'ila anil rajul yata imra'atahu wa hiya ha'id qala yatasaddaq binisfi dinar, hendaklah dia bersedekah dengan setengah dinar. Demikian dibawakan oleh Imam Nasai dari sekian banyak jalan tentang seorang yang jatuh dalam jima terhadap istrinya padahal sedang haid. Barakallahu fikum, sehingga wallahu taala a'lam, agar kita tidak terjatuh ke dalamnya, hendaklah kita berhati-hati ketika wanita sedang haid. Walaupun bukan berarti tidak boleh duduk bersama, bahkan Rasulullah SAW pernah membaca Al-Quran di pangkuan Aisyah, kepalanya dalam keadaan di pangkuan Aisyah baca Al-Quran. Sehingga bukan badannya wanita tadi yang jadi najis, tetapi hanya darah haidnya. Sehingga if'alu kulla syai ilal jima', silakan lakukan semuanya kecuali jima', yaitu masuknya timba ke sumurnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Baik, alhamdulillah, demikian kajian dari acara Indahnya Keluarga Sakinah membahas kitab Isyratun Nisa sesuai dengan tema yang telah disebarkan, dan semoga dari apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberikan manfaat untuk kita semua di kesempatan malam hari ini dan juga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita.